apa berlapar-lapar puasa. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih hafal gunanya. Yang indah membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Ikhlas sedekah.